sisimu bukan berarti aku milikmu. Memang aku sayang kepadamu, dan bukan berarti cinta padamu. Aku pun sadari semua ini akan segala sendu. Memang aku sayang.